Aku pilih nama muda. your hands up everybody. I Rian Sintu remix. Bye. Aria Remix. Lagi dengan saya, DJ Aria Remix.